bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat. Oh, oh, oh. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlepas dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Kemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Ku sayang padamu. Tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh, oh, oh, kasih janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Di dalam sepi, oh, kasih janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan, jangan biarkan, jangan biarkan aku di dalam sepi. Buat semuanya. Halo, gua Usama Harbata, dukung terus musik Eklat. Halo, gua Usama Harbata, dukung terus musik Eklat. Halo, gua Usama Harbata, dukung terus musik Eklat.